rasa urang tepang salira jadi emutan. Serik hilang ngarangkan kabayang-bayang kamana salira ayeuna jujung-jungan teu beja taya carita eka kamana janji jeung sumpahna lu.